yang akan memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka, anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, yang samar. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan haknya, dengan alasan yang benar. Zalikum wassakum bih la'allakum ta'qilun. Demikianlah Dia berwasiat kepada kalian agar kalian mau memahaminya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, lebih bermanfaat, sehingga mereka sampai pada usia dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidaklah membebani sebuah jiwa kecuali dengan apa yang dimampui. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kalian berkata, berbicara, maka hendaklah kalian berbuat adil, berlaku adil, walaupun orang tersebut yang menjadi objek pembicaraan adalah kerabatmu. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Zalikum wassakum bih la'allakum tadzakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni ke kanan, ke kiri, jalan yang penuh dengan syubhat dan penuh dengan barakah fikum syahwat. Fatafarraqu bikum an sabili, yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam surat Al-An'am ayat ke-151 sampai 153 terkandung padanya 10 wasiat. Barakallahu'alaikum. Ada wasiat yang berupa untuk ditinggalkan perbuatan tersebut. Ya, kewajibannya berupa meninggalkan sebuah perbuatan tersebut seperti menyekutukan Allah, mendekati harta anak yatim, membunuh jiwa, dan lain-lain. Ada yang wasiat berupa diwajibkan untuk mengerjakannya, seperti birrul walidain, memenuhi janji, kemudian memenuhi takaran dan timbangan dengan adil, dan lain-lain. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita baca syarah dari kitab Tauhid yang kita ambil dari kitab Al-Mulakhas. qala asy-syekh Saleh bin Fauzan. Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ta'alau. Firman Allah subhanahu wa ta'ala pada lafaz ta'alau. Kul ta'alau. Maknanya adalah halummu wa aqbilu. Kemarilah dan menghadaplah. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz ta'alau ini menunjukkan barakakum apa yang hendak Allah beritakan, Allah kabarkan, ini merupakan perkara yang amat penting. Atlu, aku akan bacakan, yakni aksusu alaikum wa ukhbirukum. Aku akan kisahkan kepada kalian dan akan mengkhabarkan kepada kalian. Kemudian lafaz harrama. Qul ta'alau atlu ma harrama. Al-haramu al-mamnu'u minhu. Yakni keharaman yang dilarang. Wahuwa. Keharaman maknanya adalah. Ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Sebuah perkara yang orang yang melakukannya akan diikop, dihukum, dan orang yang meninggalkannya akan diberi pahala. Ini haram. Barakallahu. Kalau makruh, mala yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Sebuah perkara yang orang yang mengerjakannya ya tidak dihukum, namun yang meninggalkan perkara tersebut diberi pahala. Ini makruh. Barakallahu. Adapun wajib, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sebuah perkara yang apabila orang mengerjakannya maka dia mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya maka dia akan dihukum. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian Asy-Syaikh Saleh hafizahullah ta'ala beliau menyatakan al-ayat, yakni membawakan ayat ini, ay ila akhiril ayat as-salat min suratil an'am, yakni terus menyambung sampai tiga ayat dari surat al-an'am, min qawlihi qul ta'alau, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 151, katakanlah wahai Nabi kepada manusia, ta'alau, mari kemarilah dan menghadap, ila qawlihi fi khitamil ayatis salisah, sampai pada firmannya di akhir ayat yang ketiga, yakni 153 dari barakakum wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, zalikum wassaukum bih la'allakum tattaqun. Demikianlah dia Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Adapun makna secara global kaitannya ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan tauhid, pelajaran tauhid, barakakum, adalah al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini, ya'murullahu nabiyahu alaih salatu wassalam ayyakula liha'ula'il musyrikin alladhina abadu wairallah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya agar mengatakan, menyampaikan kepada mereka kaum musyrikin yang mereka menyembah selain Allah beribadah kepada selain Allah. Barakallahu'alaikum. Jadi, orang yang beribadah kepada selain Allah, walaupun dia mengaku muslim, pernah bersyahadat, maka disebut musyrik. Sementara orang kafir belum tentu dia dikafirkan, keluar dari Islam dikarenakan sebab kesyirikan. Jadi barakallahu fikum, kalau orang musyrik sudah tentu kafir, orang kafir belum tentu musyrik. Karena ada orang yang dia kafir bukan karena kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Misalkan dikarenakan dia ragu dengan kebenaran ya risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan kesyirikan, tapi hanya ragu. Atau ragu pada sebagian, maka dia kafir. Adapun persamaannya, keduanya khalidan finnar. Sama-sama kekal di neraka, kalau mati dalam keadaan kafir atau musyrik yang belum bertaubat barakawikum sebelum matinya. Wa harramu ma razaqahumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, yang mengharamkan rezeki ya yang Allah berikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Dan mereka-mereka yang membunuh anak-anak mereka ya dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Fa'alu dzalika bi'aroihim wa taswilis syaitani lahum. Mereka melakukan itu semua, kesyirikan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, membunuh anak, membunuh jiwa. Hal itu mereka lakukan dikarenakan dengan sebab ya pikiran-pikiran, pendapat-pendapat mereka yang rusak. Wa taswilis syaitani lahum, dan dengan sebab adanya bujukan syaitan kepada mereka. Maka Nabi menyatakan kepada mereka, halummu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhanna. Marilah kemari, ini maknanya, aku akan kisahkan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian dan yang telah diharamkan oleh raja kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Siapa raja alam semesta Huda? Dalilnya? Itu kepemilikan. Dalilnya? Maliki Yaumiddin. Satunya lagi, itu kan raja pada hari kiamat. Ini raja manusia. Malikin Nas. Gampang ya. Barakallahu fikum. Aku akan ceritakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian dan raja kalian. Tahriman haqqan, sebenar-benar keharaman. La takharruson, bukan dengan sandaran terkaan, duga-dugaan. Wa dhanna, dan bukan pula barakafikum dengan dasar ya prasangka. Bal biwahyin minhu, bahkan aku akan kisahkan ini dengan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amrin min indi, dan berasal dari perintah Allah yang ada di sisinya. Wa dzalika fi ma wasaakum bi fi hadhihi alwasaya al-ashr. Dan itulah apa yang dia wasiatkan kepada kalian yang masuk dalam 10 wasiat. Allati hiya di antaranya awalan yang pertama. Wasiat yang pertama barakallahu fikum. Wasyakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Yang namanya wasiat barakallahu fikum adalah perkara yang amat penting. Ya. Tidaklah orang meninggal kemudian dia berwasiat, maka menurut orang yang meninggal, apa yang dia ucapkan itu adalah perkara yang paling penting menurut dia. Namun terkadang ya, wasiatnya itu terpuji, terkadang tercela. Adapun wasiat Allah Subhanahu wa taala tidak ada melainkan hanya kebaikan. Ya, barakah hukum, tidak ada kejelekan sama sekali. Wasiat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah agar tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kenapa? Kalau orang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, walaupun toh ternyata dia terjatuh dalam dosa besar, itu masih ada harapan Allah akan ampuni. Ya. Ingat, dosa besar, selama orang itu belum melakukan kesyirikan kekufuran dan masih meninggal dalam keadaan muslim, itu masih tahtal masyiah. Pada hari kiamat nanti, barakah fikum masih dibawa kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau Allah ingin untuk mengazabnya, ya sudah diazab sesuai kadar besarnya dosa tersebut. Tapi kalau Allah ingin mengampuni, ya sudah itu hak Allah. Karena bukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka wasiat ini penting. Siapa tahu dengan kalian tidak menyekutukan Allah, Allah akan ampuni. Ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Bukan berarti kemudian tidak apa-apa kita melakukan dosa besar, yang penting tidak menyekutukan Allah. Barakallahu fikum. Maka ini salah. Karena menggampang-gampangkan dosa, ya, itu justru barakallahu fikum merupakan celah menuju kesyirikan. Bisa jadi lama-lama dia barakallahu fikum menghalalkan apa yang Allah haramkan. Awalnya dia menganggap dosanya itu haram dia lakukan. Dia akui itu haram. Lama-kelamaan dia meyakini itu halal. Akhirnya dia terjatuh dalam kesyirikan barakallahu fikum dalam mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Barakallahu fikum. Wa hadza nahyun an syirki umuman, dan ini merupakan larangan untuk berbuat syirik secara umum. Fa yasmula kullu musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Maka kesyirikan ini mencakup segala sesuatu yang disekutukan dari bentuk, dari macam-macam barakallahu fikum peribadahan dari selain Allah. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan mencakup semua perkara yang dipersekutukan dari macam-macam ibadah. Thayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita sedikit menyinggung ya tentang macam-macam kesyirikan. Kesyirikan barakallahu fikum itu ada dua. Ya, kesyirikan ada dua. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kalau dia meninggal atau mati, maka dia kekal di neraka kalau masih membawa syirik besar. Barakallahu fikum. Dan menghapuskan seluruh kebaikan, seluruh pahala yang dia lakukan. Kalau syirik kecil belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun barakallahu fikum ya, amalannya yang terhapus adalah amalan yang mengiringi dia. Seperti dia sholat, kemudian melakukan syirik kecil, riya, sum'ah, maka terhapus. Adapun amalan lainnya tidak. Barakatikum. Syirik besar itu ada empat. Yang pertama syirkut dakwah, syirik dalam berdoa. Dia berdoa kepada Allah, namun juga terkadang berdoa kepada selain Allah. Ketika berdoa dia menyebut Allah, bersama dengan itu dia menyebut selain Allah. Maka ini syirik besar. Yang kedua adalah syirkun niyah wal iradah, syirik niat dan keinginan. Yakni niat dia dalam tujuan hidupnya bukan lagi lillahi ta'ala, bukan lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk selain Allah. Baik niatnya barakafikum untuk dunia, sehingga menyebabkan dunia bagi dia lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia untuk anak-anak atau keluarganya, atau pangkat dan jabatannya, ya, yang seharusnya dia hidup niatnya itu adalah lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku atau ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini yang terhindar dari kesyirikan, syirkun niyah wal iradah. Tapi kalau sudah berbalik, selain Allah itu ada yang dia tuju dan lebih agung daripada Allah, maka barakafikum dia telah terjatuh dalam syirkun niyah wal iradah. Di antara ciri-cirinya orang semacam ini, ya, buta mata hatinya, ya, tidak mau tahu dengan kewajiban dia yang harus dia tunaikan kepada Allah, sholatnya tidak lagi sholat, walaupun dia mengakui Islam adalah agama paling benar, ya, nampak dari kehidupannya itu lebih mementingkan dunia daripada kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia terjatuh dalam syirkun niyah wal iradah. Barakafikum. Adapun kita hanya menjadikan apa yang kita lakukan sehari-hari, pekerjaan ini hanya wasilah, perantara agar kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga syirkut to'ah, syirik dalam hal ketaatan, yakni mentaati selain Allah, baik berupa ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada ulama dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Barakallahu. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan dikarenakan, ya, ambisi atau dikarenakan ya hawa nafsu, dalam keadaan dia tahu itu haram, ya, barakallahu, maka ini insya Allah belum sampai syirik. Barakalikum. Namun, ya, seperti dia menjalankan undang-undang selain undang-undang Islam, tapi dia masuk dalam golongan orang, kriteria orang yang keempat, maka dia hanya fasik, ya, dosa besar, belum sampai kafir. Barakalikum. Ada tendensi tertentu yang dia kejar. Dalam keadaan hatinya mengakui itu salah, itu haram. Barakallahu. Namun untuk syirkut to'ah ini, dia mentaati apa yang dikatakan ulama'nya, kiai-nya, ustadz-nya. Ini halal, makan. Sudah tahu itu barakallahu adalah perkara yang haram, namun dia terjang demi mengikuti ulama'nya atau pemerintahnya. Barakallahu. Maka dia terjatuh dalam syirkut to'ah. Barakallahu. Kemudian yang keempat, di antara syirik besar adalah syirkul mahabbah. Syirik dalam hal mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Baik cintanya dia kepada selain Allah imbang dengan cinta dia kepada Allah. Misalkan sama-sama 50%, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Atau syiriknya ini barakallahu'alaikum, selain Allah dia cintai lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah. Kepada Allah hanya 25% atau di bawahnya. Barakallahu'alaikum, kepada selain Allah 75% atau lebih. Baik ini kepada istri, anak, harta. Lalu bagaimana, apakah kita tidak boleh mencintai anak, istri, harta? Tidak mengapa. Tabiat manusia membolehkan itu semua. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan. Namun di antara tanda orang terjatuh dalam syirkun mahabbah, ya, barakallahu fikum, dia ibadahnya sudah beda. Hampir mirip dengan yang tadi. Ya. Yang kedua, syirkun niyah wal iradah. Syirik niat dan kehendaknya. Barakallahu. Ketika istrinya bilang, ya, bang, jangan sholat nanti saja, sholat di rumah. Suaminya bilang wajib gini. Kalau kamu nggak nurut, cerai saja. Karena bagi dia, istrinya itu paling cantik se-RT-nya, ya, barakallahu. Maka dia, ya, tidak rela berpisah dengan istrinya. Kalah kecintaannya antara memilih Allah dan istrinya. Maka barakallahu, semacam ini bisa terjatuh dalam syirkul mahabbah. Termasuk syirkul mahabbah barakallahu, cinta ditolak dukun bertindak. Ya. Demi mendapatkan cinta monyet, cinta gombal barakallahu, dia mendatangi dukun. Akhirnya melakukan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Barakallahu. Kemudian syirkun asghar, syirik kecil. Yang pertama contohnya riya. Ya, riya. Memperindah, memperbagus. Ya. Ibadah niatnya adalah karena ya, orang lain atau selain Allah Subhanahu wa taala. Atau sum'ah, yang kedua di antara syirkun asghar, syirik kecil. Memperdengarkan amalan-amalan kebaikannya. Ya. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan pujian ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syirkun asghar, syirik kecil adalah ucapan seseorang laula anta. Kalau bukan karena kamu, saya tadi sudah ya mati. Untung kamu ada di sini. Coba kalau enggak menggandeng saya sudah ditabrak motor tadi. Ucapan ini barakallahu'alaikum, ucapan syirkun asghar. Syirik kecil. Bahkan bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini yang menyelamatkan hanya dia, bukan Allah. Atau ucapan masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Hanya mengucapkan memakai wawu atau dan. Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Yang benar adalah masya Allah thumma syi'ta. Ya. Ini terjadi karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Barakallahu, dibedakan. Kemudian di antara syirkun asghar, syirik kecil adalah orang menggantungkan jimat atau memakai jimat. Namun dia meyakini jimat yang dia pakai hanyalah perantara saja. Adapun yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirkun asghar, syirik kecil. Belum sampai syirik besar. Ya. Tapi kalau dia memakai jimat, ya, dia beranggapan selamatnya dia adalah karena jimat zat itu sendiri, bukan Allah. Maka jelas terjatuh dalam syirkun akbar, syirik besar. Barakallahu'alaikum. Ini wasiat pertama adalah tentang kesyirikan. Bagaimana dengan kekufuran? Apakah tidak masuk dalam wasiat yang pertama ini? Agar seseorang tidak berbuat kekufuran. Masuk. Barakafikum. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat kufur. Barakafikum. Kekufuran ada dua. Kufrun akbar wal asgor. Syirik besar dan kufur, kafir. Bagi orang yang melakukannya. Kufur akbar, kufur besar, dan kufur asgor, kufur kecil. Kufrun akbar ala arba'ati anwa. Kufur akbar ada empat macam. Yang pertama, kufrut takdzib. Dia itu kafir dikarenakan mendustakan. Misalkan dia mendustakan bahwasannya hari kebangkitan itu tidak ada. Sementara dia mengimani Allah ada, para malaikat ada, para nabi ada, para rasul ada. Mengimani juga kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul itu ada. Tapi dia mengingkari takdir atau mengingkari hari kiamat. Ya, barakatikum. Mendustakan. Atau mendustakan sebagian yang Allah kabarkan. Atau mendustakan satu huruf saja dalam Al-Quran. Misalkan alif lam mim, alifnya itu didustakan. Diingkari, dia hanya mengimani lam dan mim. Alifnya tidak. Maka kata para ulama, barakakum, di antaranya dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, itu merupakan barakakum kekufuran. Yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq. Kufur dengan sebab enggan untuk beribadah. Sombong untuk beribadah. Dalam keadaan dia meyakini, mengakui kebenaran ibadah tersebut. Inilah, dari jalan inilah iblis laknatullah dianggap kafir. Iblis laknatullah itu bukan kafir dikarenakan berbuat syirik. Tidak. Iblis tidak terjatuh dalam kesyirikan. Karena iblis tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa penciptanya. Sebagaimana banyak dalam ayat Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang iblis. Iblis menyatakan, Rabbi angirni ila yaumi yuba'atun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah. Panjangkanlah umurku sampai hari dibangkitkan. Menyatakan Rabbi, wahai Rabbku. Banyak barakafikum ayat yang menyebutkan bahwasanya iblis paham, tahu ya siapa Allah subhanahu wa ta'ala, siapa pencipta. Namun iblis dikatakan kafir karena poin yang kedua ini. Enggan untuk beribadah, diantaranya sujud kepada Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong dalam keadaan tahu dia itu salah. Tahu bahwasannya yang benar adalah di pihak Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran yang ketiga, kufur syak, kufur karena ragu. Kalau yang pertama tadi karena mendustakan, ini ragu. Ya, saya ragu Islam ini benar apa tidak. Saya ragu. Misalkan ada orang menyatakan demikian. Ya. Nabi itu rasul terakhir atau bukan? Dia ragu. Dan keraguannya ini berkembang terus. Ya taraddud. Ya. Semakin besar, semakin besar. Sehingga dia sedikit demi sedikit di antara ciri-ciri keraguan dia melakukan kekufuran karena ragu, meninggalkan syariat Islam demi syariat seutas demi seutas, akhirnya dia murtad. Tidak percaya lagi dengan Islam. Dia lebih memilih agama yang lain, agama kekufuran Yahudi dan Nasrani. Yang terakhir adalah kufur i'rad, berpaling dari kebenaran. Berpaling, menentang kebenaran. Maka hati-hati. Ya, barakatikum. Kebanyakan ahlul bid'ah, para tokoh-tokoh kebid'ahan, ya, mereka itu terjatuh dalam kekufuran, ya, dari sisi ini juga. Menentang. Ini ayatnya Al-Quran. Ini hadisnya dari As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasul, dia menentang dalam keadaan tahu, ya, barakallahu menentang. Adapun kufur asghar, ya, itu banyak macamnya. Di antaranya adalah kufur nikmah. Kufur karena mengingkari nikmat. Barakallahu fikum. Seperti kalau kufur nikmat atau kufur asghar, ini belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Seperti syirkun asghar, belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur asghar seperti kufur nikmah. Mengingkari kebaikan suaminya. Mengingkari nikmat yang Allah berikan selama ini kepadanya. Di antara kufrun nikmah atau di antara kufrun asghar adalah barakakum atta'an fin nasab. Mencela nasab. Ya, nasab dia sampai kakeknya dicela. Atau dia mencela nasab orang lain. Ya. Kemudian di antara kufrun asghar, kufur kecil adalah an-niyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Ya. Meratapi mayyit, dia tidak ridho dengan meninggalnya mayyit sehingga dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya, memukul-mukul wajahnya. Ya, kemudian dia berguling-guling di tanah, berteriak-teriak, atau dia menggundul kepalanya, yakni rambutnya, dalam rangka meratapi, atau dia menyewa, sebagaimana terjadi pada orang-orang jahiliyah Arab, menyewa wanita-wanita untuk melakukan niyahah, meratapi mayit, disewa untuk nangis sejadi-jadinya, ya, bukan disewa untuk nyanyian dangdut, ya, konser bukan, tapi untuk nangis. Barakatikum. Maka ini kufrun asghar, bahkan bisa menjadi barakatikum kufrun akbar. Jadi syirik kecil, kufur kecil bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi kufur besar. Barakatikum. Ini wasiat yang pertama. Tsaniyan, wasiat yang kedua. Wasakum antuhsinu bilwalidaini ihsana. Dia Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Bibirrihima, dengan berbuat baik kepada keduanya. Wahifzihima, dengan menjaga keduanya. Wasiyanatihima, dengan memberikan perlindungan kepada keduanya. Wa ta'atihima fi ghairi maksiatillah, dan mentaati keduanya dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah. Barakatikum. Seorang anak diminta oleh bapaknya untuk, ya, mijet sampai 2 jam, ya sudah nurut selagi kita mampu. Barakatikum. Wa tarkit tarafu alaihima, termasuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah menjauhi sikap merasa tinggi di hadapan kedua orang tua. Menggoblok-goblokkan orang tua. Memang terkadang anaknya itu lebih pandai dikarenakan dia taklim, orang tuanya masih awam, tapi digoblok-goblokkan maka tidak boleh. Barakakum, haram hukumnya. Wasiat yang ketiga, salisan. Wa wasaakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Dia Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena kemiskinan, yakni ketika dia miskin atau takut miskin. Kalau saya makan, mungkin dia begitu. Ya, dari gaji 1 juta. Ya, kalau tidak ada anak, uang masih barakakum masih hemat. Ternyata ada anak berarti semakin berkurang. Akhirnya barakakum ada yang dibunuh. Ada yang aborsi. ada yang kemudian tidak sampai dibunuh namun ya disia-siakan, belum waktunya bekerja, masih usia-usia keemasan untuk belajar ilmu agama disuruh bekerja, dan apalagi tidak barakallahu tidak dididik dan tidak diawasi bagaimana cara bekerjanya, bagaimana pergaulan dia dengan orang-orang yang bekerja, maka barakallahu itu masuk pada sini ya, dia membunuh ya dari sisi agamanya, mati akhlaknya, adabnya, apalagi jiwanya, barakallahu. Atau terkadang menyuruh putri-putrinya untuk ya menghinakan dirinya dengan menjual dirinya ya agar bisa orang tuanya ini tercukupi ya, kaya dengan hasil barakahikum perbuatan keji tersebut. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala, ai la ta'idu banatikum, yakni janganlah kalian terbebani dengan adanya anak-anak perempuan kalian. Orang-orang Arab lebih senang mendapatkan anak laki-laki daripada perempuan. Setelah Nabi alaihissalatu wassalam diutus menjadi nabi barakakum, maka Islam memuliakan anak perempuan. Ya. Yang sebelumnya anak perempuan itu adalah ya sebuah aib dalam keluarga. Ketika perang tidak ikut perang, ya. Kemudian sering menjadi bual-bualan, laki-laki hidung belang, ya. Barakallahu'alaikum. Akhirnya orang semacam ini, ya, barakallahu'alaikum, menurut orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, teranggap amat aib. Maka Islam datang memuliakan laki-laki dan wanita. Bukan berarti mulianya wanita kemudian barakafikum dengan hak asasi wanita yang harus disamakan dengan laki-laki. Bekerja, sama-sama bekerja. Kuliah di luar negeri, sama-sama kuliah di luar negeri tanpa mahram. Ya. Laki-laki memburu wanita, wanita juga memburu laki-laki. Laki-laki menjadikan wanita istrinya ya sebagai pembantunya atau sebagai ratunya. Sebaliknya juga ya, istri menjadi raja dalam rumah tangganya. Barakallahu, bahkan suami jadi kesetnya. Banyak. Barakallahu. Serba terbalik. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqri. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak laki kalian, anak-anak laki-laki kalian karena takut miskin. Fa inni razikukum wa razikuhum, karena sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan rizki kepada kalian dan aku yang akan memberikan rizki kepada mereka. Falastum tarzuquhum, dan kalian wahai para bapak, orang tua, barakakum, bukanlah orang yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian ya. Bal wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian sendiri selama ini bukanlah kalian yang memberikan rezeki kepada kalian sendiri. Kita bekerja mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerja sebagai wasilah. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, barakallahu'alaikum, maka anak-anak kita juga mendapatkan rezeki dari Allah. Maka kita tidak boleh menjadi takut miskin. Di antara takut miskin ya, barakallahu'alaikum, dia khawatir anaknya tidak dapat ijazah. Gak dapat ijazah, nanti masa depannya barakallahu'alaikum suram. Ya, tidak ada tempat untuk bekerja. Padahal jelas-jelas dalam Al-Qur'an barakallahu'alaikum. Ya. Dunia ini adalah la'ibu walahun. Hanya permainan dan tempat yang melalaikan. Pada hari kiamat besok tidak ditanya, kenapa matematikamu merah? Ya, kenapa ini dan itu dari pelajaran-pelajaran? Kenapa kamu tidak menjadi dokter? Ya, kenapa kamu tidak menjadi insinyur? Tapi yang ditanya sama semuanya, presiden sampai rakyat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Itu sudah. dan rezeki itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat. Kamu jadi dokter, meninggalmu 1M total rezekimu ya sudah 1M. Kamu enggak jadi dokter, jadi tukang beca. 1M ya 1M. Loh kok bisa 1M jadi tukang beca? Ya dia bisa jadi barakatukum. Ya mungkin dapat rezeki dari jalan yang lain, ya sambilannya. Tukang beca barakatukum tapi punya hotel, siapa tahu. Ya. Barakatukum. Ini di antara ya celaan bagi orang-orang yang takut miskin, barakatukum, yakni dia menyia-nyiakan anak. Kemudian rabi'an yang keempat. Wa wasaqum alla taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan ay al ma'asi adh-dhahirah wal khafiyah. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak mendekati, dekat saja haram apalagi melakukan al fawahish, perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Barakatikum. Yakni kemaksiatan-kemaksiatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Mendekati saja haram apalagi melakukannya. Barakatikum. Banyak kemaksiatan, barakatikum. Kemaksiatan ya itu yang tingkatannya di bawah kekufuran dan kesyirikan. Kebid'ahan juga kemaksiatan. Ya. Barakafikum juga kemaksiatan yang dimaksud adalah apa yang dengannya dia memperturutkan hawa nafsunya. Yang kelima, khamisan. Wa wasaqum alla taqtulun nafsallati harramallahu qatlaha. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Seorang muslim haram dibunuh, sama saja laki, wanita, besar, kecil, tua, muda. Orang kafir, kafir yang tiga. Kafir apa Mas Febri? Yang haram dibunuh. Kafir zimmi, mu'ahad, musta'min atau musta'man. Kafir zimmi, orang kafir penduduk negeri asli itu sendiri. Kafir musta'man, barakafikum, orang yang diberi perlindungan keamanan, turis-turis. Ya. Mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian damai, gencatan senjata, ya. Maka tiga kelompok orang kafir ini tidak boleh dibunuh. Adapun kafir harbi harus dibunuh. Barakatikum. Wahiyan nafsul mu'minah wal mu'ahadah illa bilhaq. Yakni yang haram untuk dibunuh adalah jiwa mukmin dan orang kafir yang ada ikatan perjanjian padanya kecuali dengan alasan yang benar. Kafir dimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man bisa dibunuh apabila berubah kedudukannya, titelnya, pangkatnya naik menjadi kafir, kafir harbi. Barakafikum. Atau seorang mukmin, ya mukmin ternyata boleh dibunuh dikarenakan kisos, dikarenakan dia berzina dalam keadaan sudah melakukan akad nikah. Atau dia mukmin, muslim, tapi melakukan homoseksual. Barakafikum. Mukmin, muslim, mencuri, barakafikum, pada yang kelima kalinya. Pada setiap pencurian minimalnya 1/4 dirham. Barakafikum. Dan banyak lagi, ya. Di antaranya bugot, pemberontak, teroris. Walaupun dia sholat, tapi boleh dibunuh sebagai hukuman had untuk mereka. Barakatikum. Alladzi yubihu qatlaha min qisas aw zinan ba'da ihsan aw riddatin ba'da islam. Yang boleh membunuhnya dikarenakan qisas perzinaan dalam keadaan dia sudah terikat akad nikah, barakallahu fikum, atau dia keluar dari Islam, yakni murtad. Yang keenam, sadisan, wawassakum alla taqrabu malal yatim wa huwa tiflul lati alladhi mata abuhu. Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang belum balig, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Maka itu yatim. Dalam Islam tidak ada istilahnya piatu. Ya, barakallahu. Kalau hewan dikatakan yatim apabila yang mati itu induknya, yang betinanya. Ya, barakallahu fikum. Karena bapaknya kemana? Saenake dhewe. Barakallahu fikum. Tidak nyari makan untuk anak-anaknya. Barakallahu fikum. Illa billati hiya ahsan min tashrifihi bima yahfazuh wa yumannihi law hatta tadfa'uhu ila hini yabluq asuddah. Ay ar-rusda wa jawala safah ma'al buluh. Boleh mendekati harta anak yatim, boleh menggunakan harta anak yatim apabila ya harta tersebut dikelola dengan cara yang baik, dijaga, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ketika anak yatim itu barakallahu fikum sudah balik, sudah tamyiz, tahu ya mana yang hak, mana yang batil, bagaimana cara membelanjakan harta dengan dites, diberi uang 10.000, bagaimana cara belanja, walaupun dia belum balik, mungkin tamyiz, maka sebagian boleh diberikan. Kalau walinya, orang yang mengurusi anak yatim, yang anak yatimnya ini kaya, dikarenakan mungkin mendapatkan harta warisan, maka boleh mengambil ya makan dari harta anak yatim tersebut, kalau memang ya walinya tadi miskin. Dan bukan dihabiskan dengan cara zalim, tapi juga dikembangkan. Kemudian dibagi hasil. Ya, kemudian ketika sudah besar, dikembalikan. Maka ini boleh, barakallahu fikum. Ya, bukan zalim. Tapi yang zalim dihabiskan. Ketika ditanya, ya, kata Pak Le, saya punya uang 0,5 M ya. Ya, ya habis dong. Kamu sekarang umur 10 tahun dari bayi. Ada 0,5 M dari bayi. Masya Allah, 500 juta. Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Kecuali operasi atau semisalnya. Sabian yang ketujuh. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Yakni memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak membebani sebuah jiwa kecuali apa yang dia mampu. Ai aqimu al-adla fil akhdhi wal ita' wal i'ta' hasba istita'atikum. Yakni tegakkanlah keadilan. Berbuatlah adil. Ketika mengambil, ketika memberi sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kaumnya Nabi Syuaib dari suku Madian. Barakallahu fikum. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara gemuruh barakallahu fikum, langsung mereka bergelimpangan. Dikarenakan di antaranya adalah mengurangi takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yakni orang-orang yang ya apabila dia itu menerima takaran, timbangan, dia minta dipenuhi, kurang, padahal sudah adil. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun kalau dia menimbang, menakar, menjual, dikurangi timbangannya. Ini barakallahu fikum ya, berbuat seperti dosanya kaumnya Nabi Syuaib. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika menerima dan memberi harus adil. Ya, Jangan minta haknya, tapi ketika dia menjual, hak orang lain dikurangi. Barakallahu. Namun kalau tidak mampu, sudah berupaya, ternyata kurang. Di sini disebutkan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani sebuah jiwa, kecuali yang dia mampu. Ya, tidak ada niatan, tapi ternyata kurang. Maka Allah akan maafkan. Taminan yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Yang ke-8 adalah apabila kalian berkata, kalian memutuskan sebuah perkara, maka berbuatlah adil. Walaupun yang menjadi sasaran adalah kerabat kalian sendiri. Kalau kerabatnya dilindungi, orang lain, barakallahu fikum, ya, segera dia putuskan. Maka ini tidak adil. Amara bil adli fil qawli alal qaribi wal ba'idi ba'dal amri bil adli fil fi'li. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam ucapan kepada kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Setelah Allah memerintahkan untuk berbuat adil berupa perbuatan seperti tadi menakar dan menimbang. Barakallahu. Kepada kerabat ketika salah tidak mau disalahkan. Barakallahu. Dalam keadaan ya dia berhak untuk menasehati. Tapi giliran orang lain atau apalagi musuhnya dihabiskan. Sehabis-habisnya sampai tidak ada wujudnya di muka bumi. Barakallahu. Tasian yang ke-9. Wa bi ahdillah, dan penuhilah janji Allah. Janji kepada Allah. Ai wasiyatahu allati wasakum biha, yakni wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian dari yang pertama tadi, tidak berbuat syirik, agar kemudian ya hendaknya berbakti pada kedua orang tua. Terus janji kita dengan Allah adalah ibadah dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulnya alaihissalatu wassalam, maka ini penuhilah. Aufu, yakni inqadu lidzalik, penuhilah bi antuti'uhu fima amara bih wa nahaa anhu, dengan cara kalian mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kalian, dan kalian ya mentaati dengan cara meninggalkan apa yang Allah larang kepada kalian. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi, dan hendaknya kalian ya memenuhi janji dengan mengamalkan agama Islam ini dengan dasar mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiat yang terakhir, yang ke-10, asyiron. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Yang ke-10 adalah mengikuti jalan Allah yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang menyebabkan kalian terjerai-berai dari jalannya. Ai alladzi usitukum bihi fi hatainil ayatain fi tarkil manhiyat wa a'zamuha asyirku wa fi'lul wajibat a'zamuha at-tauhid huwa as-siratul mustaqim. Yakni yang aku wasiatkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, pada dua ayat ini, yakni meninggalkan apa yang Allah larang, dan sebesar-besar larangan Allah adalah kesyirikan, dan mengerjakan apa yang Allah wajibkan, dan seagung-agung perkara yang Allah wajibkan adalah tauhid, dan bertauhid serta meninggalkan kesyirikan. Huwa as-siratul mustaqim, merupakan barakakum jalan yang lurus. Maka fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, maka hendaknya kalian mengikuti jalan Allah, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Al-bid'u was-subhat, kebid'ahan-kebid'ahan dan subhat-subhat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani warahmatullahi jami'an, sehingga kalau mengikuti kebid'ahan dan syubhat, fatafarraqu bikum an sabili, menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalannya. Tamilu wa tusattitu bikum an dini, kalian akan condong dan akan tercerai-berai dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Condong kepada selain jalan Allah dan tercerai-berai dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Itu adalah 10 wasiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran datangnya murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu barakatuh.